seperti menghilang di kota ini. Hitam dan putih masa lalu telah membisu. Semua berakhir di sini, tempatku mulai bermimpi. Masih menangis di sini, langkahmu yang telah pergi. Udara kini berubah di kota mati, seperti kisah masa lalu kini membisu. Coba dengar ku berbisik, suara yang telah mengering. Hatiku mati di sini, terdiam dan tak coba dengar ku berbisik, suara yang telah masih bertahan sisa mimpi-mimpiku di kota ini. Kini bertahan sisa mimpi-mimpiku di kota ini. Tempatku mulai bermimpi, hatiku mati di sini, terdiam dan tak mengerti. Semua berakhir di sini, tempatku mulai bermimpi, hatiku mati.